Abu Abdillah Al-Kufi. Anil Minhal. Minhal Ibnu Amr. Minhal Ibnu Amr. Al-Asadi Maulahum. Sodukun Rubbama Wahim. Sodukun Rubbama Wahima. An Sa'id Ibni Jubair. Dari Sa'id Ibni Jubair. Abu Muhammad Al-Asadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Siqatun sabtun faqihun. Siqatun sabtun faqihun. An Ibni Abbasin. Dari Ibnu Abbas. Fi qawlihi azza wa jalla. Dalam menafsirkan ucapan Allah azza wa jalla. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wahuwa khairur raziqin. Tidaklah kalian menafkahkan sedikit dari harta kalian, melainkan dialah Allah yang akan menggantinya. Ya. Setiap harta yang kita infakkan, maka akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Qal Ibnu Abbas mengatakan fi ghairi israfin wala taqtirin. Dengan ketentuan infak tadi tidak berlebihan, tidak juga barakallahu fikum, iya, dipersempit. Tapi wa kana baina dzalika qawam, tengah-tengah. Ya, tidak berlebih-lebihan, tidak juga barakallahu fikum, ya, terlalu seret. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam azhar ini terdapat faedah fihi fadilatu al-infaq was-shadaqah. Di dalamnya terdapat keutamaan infak dan sedekah. Barakallahu fikum. Iya. Selain mendapatkan pahala di sisi Allah, infak dan sedekah juga akan mendapatkan efek positif ketika di dunia. Barakallahu fikum. Baik. Sedekah barakallahu fikum itu akan membuat hati tenteram, senang, nyaman, iya, badan juga terasa sehat, barakallahu fikum, dan juga akan dicintai oleh banyak orang, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya adalah an-nahyu anil israfi wa taqtir. Di dalamnya ada larangan dari tindakan israf, berlebih-lebihan, dan barakallahu fikum, iya, seret dalam memberikan sedekah. Baik. Atau dengan istilah syar'inya bakhil. Iya. Atau syahih. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu al-mubadzirina, bab orang-orang yang melakukan tindakan mubazir. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan at-tabdzir, israf atau saraf, barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan annahuma bima'na wahid. Iya. Annahuma bima'na wahid. Dua-duanya maknanya sama. Walakin at-tahqiq farqun bainahuma. Tetapi yang benar ada perbedaan antara keduanya. Barakallahu fikum. Baik. Al-israf adalah infaku ma yanbaghi ala qadrin zaidin. Kalau israf yaitu mengeluarkan harta untuk hal yang memang sepantasnya dikeluarkan, tapi melampaui batasan, itu namanya israf. Iya. Sudah benar dia keluarkan di situ, tapi berlebihan. Barakallahu fikum. Baik. Wa tabdzir infaqu fima la yanbaghi, kalau tadzir yaitu mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak sepantasnya dikeluarkan di sana. Barakallahu fikum. Tayyib. Fal israf barakallahu fikum bi'tibari qadrihi wa tadzir bi'tibari maudi'ihi. Iya. Itu ringkas keterangan dari Ibnu Abidin dan Ibnu Abidunnya. Barakallahu. Sehingga israf itu adalah mengeluarkan harta pada tempatnya tapi berlebihan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Misal. Iya, barakallahu fikum. Dia ingin barakallahu fikum membangun rumah gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Rumah tadi ya sewajarnya punya pintu, jendela, ya barakallahu fikum, kusen. Tapi di sini barakallahu fikum dia merancang rumah tadi, iya, semuanya berbahan emas. Jadi gagang pintunya itu emas, ya, kusennya emas. Itu namanya apa? Israf. Iya. Memang harus ada kusen, ada gagang pintu. Iya, sudah pas, tapi dia berlebihan di situ. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau takdir, barakallahu fikum, mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak sepantasnya dia keluarkan. Seperti mengeluarkan harta, barakallahu fikum, untuk perkara yang haram. Iya, barakallahu fikum. Walaupun sedikit, itu namanya mubazir, barakallahu fikum. Iya. Misal, iya, barakallahu fikum, dia minta uang atau pinjam sama temannya 10 ribu. Buat apa, akhi? Isi pulsa. Gitu ya, kecil 10 ribu isi pulsa. Ternyata, barakallahu fikum, dia belikan pulsa. Kemudian apa? Dia buat untuk nelpon pacarnya. Itu namanya apa? Tabzir. Iya, haram. Barakallahu fikum. Walaupun cuma 10 ribu. Barakallahu fikum. Masuk juga dalam bab ini, barakallahu fikum, adalah mengeluarkan uang untuk acara-acara kebid'ahan. Iya. Mubazir. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya, itu beda antara israf dan tabzir. Kalau israf itu ditinjau dari sisi apa? Kadarnya. Kalau tabzir ditinjau dari sisi apa? Tempat dikeluarkannya harta tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة قبيصة ابن عقبة بارك الله فيكم طيب ثقة إلا في الثور كما قاله ابن معين dia rawi yang thiqah kecuali riwayatnya dari Ats-Tsauri. Iya. Ada yang mengatakan dia mengambilnya dari Ats-Tsauri tatkala dia masih kecil. Barakallahu fikum. Belum begitu memahami dan mengerti. Sehingga riwayatnya dilemahkan. Qala haddatsana Sufyan ay Ats-Tsauri. Tayyib. Fa isnadhu dhaif, sehingga sanad hadis ini lemah karena Qabisah di sini meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri barakallahu fikum, dan nanti akan dikuatkan dengan riwayat berikutnya. An Salamah, dari Salamah, Salamah ibnu Kuhail. Salamah ibnu Kuhail, kaf ha ya lam, Kuhail ibni Husain. Salamah ibni Kuhail ibni Husain, menggunakan hak Husain, Al-Hadrami. Al-Hadrami Abu Yahya Al-Kufi. Thiqatun. An Muslim Al-Batin. Al-Batin. Tayyib. Muslim bin Imran. Muslim ibni Imran. Yuqalu ibni Abi Imran Al-Batin. Yuqalu ibnu Abi Imran Al-Batin. Abu Abdullah Al-Kufi. Thiqatun. An Abil Ubaidain. Ya, Abil Ubaidain. Tayyib. Bapaknya dua Ubaid. Gitu ya, Ubaidain. Satunya Ubaidullah, satunya Ubaidurrahman. Bapaknya dipanggil Abul Ubaidain. Barakallahu fikum. Tayyib. Namanya adalah Muawiyah ibnu Tayyib Saburah. Muawiyah ibnu Saburah. Sin ba ra ta marbutah. Saburah. Ibnu Husain As-Suwai, Ibnu Husain As-Suwai. As-Suwai. Thiqatun. Qala sa'altu Abdullah anil mubadziri. Aku bertanya kepada Abdullah. Siapa Abdullah di sini, Alvin? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah dalam tabaqah sahabat kalau dimutlakkan begitu saja pada umumnya adalah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Aku pernah nanya kepada Abdullah tentang makna mubazir, ya, orang-orang yang melakukan tindakan tabzir. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan alladzina yunfiquna fi ghairi haqqin. Ya. Mubadzirin itu adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya selain dari untuk kebaikan atau kebenaran. Mengeluarkan harta tidak pada haknya. Barakallahu fiik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana 'Arim. 'Arim di sini siapa? Kunyahnya Ahmad Padang. Abdah. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa Ramadan? Nah, Abu Nu'man. Namanya? Mu? Siapa namanya? Musa. Mana Musa? Abu Hazim. Mawujud. Namanya siapa Abu Nu'man ini? Arim gelarnya. Muhammad bin Muhammad ibn al-Fadl. Ahsanta. As-Sadusi. Ya. Arim Abu Nu'man Muhammad ibn al-Fadl As-Sadusi. Barakallahu fikum. Thiqatun taghayyara bi akhirihi. Qala 'Arim haddatsana Husayn ibnu Bashir. Al-Wasiti. Siqatun sabtun kathirut tadlis wa irsalil khafi. Siqatun sabtun kathirut tadlis wa irsalil khafi. Rawi yang siqah dan kuat hafalannya, namun beliau banyak melakukan tadlis dan memursalkan hadis dengan samar. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala haddathana Husain ibn Abdurrahman As-Sulami. Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Abul Hudail. Al-Kufi. Thiqatun taghayyara hibdhuhu fi akhirih. Siqatun taghayyara hifdhuhu fi akhirih. Baik. An Ikrimah, Ikrimah Maula Ibni Abbas barakallahu fikum. Siqatun alimun bitafsir. Beliau yang siqah dan termasuk pakar tafsir dari kalangan para tabi'in. Yang mengambil tafsir dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin Al-Mubazirina qala al-Mubazirina fi ghairi haqqin. Yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan tindakan tabzir adalah orang-orang yang mengeluarkan harta tidak ya selain untuk al-haq barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Iya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah at-tabzir huwa an-nafaqatu fi ma'siyatillah. Mengeluarkan harta untuk maksiat kepada Allah. Ya. Jadi semua uang yang dikeluarkan untuk maksiat mubazir semuanya. Ya. Walaupun mungkin sedikit, tapi dalam pandangan syariat itu adalah mubazir barakallahu fikum. Baik. Dan orang yang melakukan tindakan tabzir adalah temannya syaitan. Wallahu taala alam bisawab. Terkait dengan masalah ini ada kalam dari Imam Sun'ani dalam kitab beliau Subulus Salam. Beliau mengatakan al-hasil anna fi kasratil infaq salasatu wujuhin. Al-hasil anna fi kasratil infaq salasatu wujuhin. Kata beliau alhasil ya, kesimpulannya banyak mengeluarkan harta itu pada tiga sisi. Barakallahu fikum. Al-awwal yang pertama al-infaq fil wujuhil madhmumati syar'an. Al-infaq fil wujuhi al-madhmumati syar'an. Barakallahu fikum. La syakka fi tahrimihi. Ya, la syakka fi tahrimihi. Yaitu dia menghambur-hamburkan harta untuk perkara-perkara yang tercela secara syar'i. Tidak ada keraguan akan keharamannya. Iya. Seperti barakallahu fikum yang banyak dilakukan oleh para kaum berjuis ya, orang-orang kaya barakallahu fikum, mereka menghambur-hamburkan harta untuk yang namanya apa? Party. Tahu party ya? Pesta. Isinya apa? Sabu-sabu, khamar, barakallahu fikum, wanita dan yang semisal dengannya. Ya. Haram. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Abdul Fatah. Mengeluarkan harta untuk perkara yang tercela. Contoh yang lain. Ah, itu. Antum. Siapa namanya itu? Siapa? Sampingnya Zubair, ya. Kembarannya itu. Sampai lupa namanya. Siapa namanya? Ya, Ridho. Nah. Contohnya apa Ridho? Menghambur-hamburkan harta untuk perkara tercela. Hah? Wallahu a'lam. Masya Allahu a'lam. Antum malas berpikir. Contohnya apa Hisham? Apa? Naam, rokok. Iya. Naam, itu termasuk tabdzir. Iya, untuk perkara yang tercela, untuk perkara barakallahu fikum yang merusak. Baik, iya. Satu hari dia keluarkan uang 200 ribu untuk rokok. Ya, cuma bagi-bagi teman-temannya. Barakallahu fikum. Haram. Tsani al-infaq fil wujuhil mahmudati. Yang kedua adalah infaq, banyak berinfaq untuk perkara-perkara atau sisi-sisi yang dipuji syar'an secara syar'i. La syakka fi kaunihi matluban. Ya, la syakka fi kaunihi matluban. Malam yafut haqqan akhar aham min dzalika. Malam yafut haqqan akhar ahamma min dzalika. Barakallahu fikum. Yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang dipuji, maka tidak ada keraguan itu diinginkan, matluban. Dengan ketentuan selama tidak sampai pada tingkatan melalaikan hak yang lain yang lebih penting daripada hal tersebut. Barakallah. Iya, baik. Seperti barakallahu fikum orang yang bersedekah. Iya, barakallahu fikum. Dia lihat di jalan, barakallahu fikum. Iya. Ada orang yang cacat sangat mengenaskan, barakallahu fikum. Iya. Kemudian barakallahu fikum. Dia ke bank sebentar, ambil uang, bawa kantong kresek dikasih, "Pak, buat Bapak. Isinya 1 miliar." Itu ya barakallahu fikum. Baik. Boleh enggak itu ridho? Boleh enggak infak 1 miliar untuk satu orang manusia yang memang sangat membutuhkan? Iya, dia ngasih 1 miliar itu kayak enggak ada rasa berat apa-apa. Sama kayak beli gorengan di warung pondok itu. Ringan, iya Pak. Ya, dikira di nasi bungkus, ternyata uang semua isinya 1 miliar. Boleh enggak Rito? Boleh saja ya. Mutlakon. Hah? Boleh enggak Abdul Bar? Selama tidak melalaikan hak yang lain, boleh. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Seperti apa? Ya, nafkah untuk anak dan istri. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau dia masih memiliki uang yang lain, 1 miliar itu ibaratnya kalau dalam tabungan dia ibarat setetes air. Iya. Enggak ada artinya. Para kelafikum, ya tidak masalah. Iya. Tayyib. Para kelafikum. Kecil bagi dia. Tapi kalau barakallahu fikum sampai pada tingkatan melalaikan hak yang lain, iya, sayyid, maka itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sering sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, hartanya banyak tapi cuma memiliki satu anak gadis. Iya. Ingin menginfakkan semua hartanya. Barakallahu fik. Baik. Maka diingatkan sama Rasul, innaka ya antazara warasataka. Barakallahu fikum. Tayyib, sesungguhnya engkau seandainya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Barakallahu fikum. Ats-tsuluts bits-tsuluts katsir. Iya. Sepertiga itu saja sudah banyak. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ya. Ats-tsalits al-infaq fil mubahat. Al-infaq fil mubahat. Dia banyak mengeluarkan harta untuk perkara-perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Wa huwa munqasimun ila qismain, kata beliau. Ini terbagi menjadi dua. Infak untuk perkara yang mubah. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna ala wajhin yaliku bihalil munfiqi wa biqadri malihi. Fahada laisa bi'ida'atin wala israfin. Ayyakuna ala wajhin yaliku bihalil munfiqi wa biqadri malihi fahada laisa bi'ida'atin wala israfin. Yaitu dia banyak mengeluarkan uang untuk sisi yang memang layak, dengan keadaan dia memang cocok dan juga sesuai dengan kadar hartanya. Maka yang demikian tidaklah termasuk ibaah, menyia-nyiakan ataupun israf. Barakallahu fikum. Iya, baik. Misal barakallahu fikum, dia beli baju kaos harganya 500.000. Iya, barakallahu fikum. Karena memang dia adalah orang yang berduit. Iya. Beli baju kaos 500.000, yaitu kayak beli cabai di pasar bagi kita. Baik, barakallahu fikum. Iya, ini bukan ida'atul mal. Dan memang dia butuh baju kaos tadi, bukan untuk barakallahu fikum disimpan. Iya, barakallahu fikum. Misal pas dia lagi safar begitu ya, barakallahu fikum. Tayyib, enggak bawa baju, lupa. Barakallahu fikum, dia mampir ke mall, dia beli baju. Iya. Tayyib. Stannya pun ya yang branded-branded semua, barakallahu fikum, bermerek. Ya, karena memang dia terbiasa barakallahu fikum yang seperti itu. Iya. Dan seandainya pun dia keluarkan barakallahu fikum, itu tidak tayyib sama sekali. Iya. Mengurangi sedikit pun dari apa yang ada pada dia. Itu layak. Iya. Barakallahu fikum. Bukan ibaah atau israf. Barakallahu fikum. Ats-tsani, yang kedua, fima la yaliku bihi urfan. Dia mengeluarkan harta yang cukup banyak namun tidak layak secara kebiasaan. ya, secara kebiasaan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ya, barakallahu fikum. Yaitu orang yang ingin membangun rumah, barakallahu fikum, yang semuanya atau sebagian besar bahan-bahannya terbuat dari emas 24 karat. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi benar-benar glamor dan mewah rumahnya itu, barakallahu fikum. Iya. Untuk gagang pintunya saja menghabiskan uang 200 miliar. Iya, belum kusennya, belum nanti lampu-lampunya, barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu sudah barakallahu fikum melampaui batas kelayakan. Ya, melampaui batas kelayakan. Fa in kana lidaf'i mafsadatin imma hadirah au mutawaqqi'a fa dzalika laisa bi israfin. Namun kalau dia mengeluarkan harta yang banyak tadi di luar batas kebiasaan, itu dia lakukan untuk menolak mafsadah yang akan datang atau yang sudah terjadi, maka tidak termasuk israf, kata beliau. Baik. Iya. Contohnya apa, Eva? Mengeluarkan harta yang banyak di luar batas kelayakan untuk menolak mafsadah. Apa contohnya kira-kira? Ada yang tahu? Nyewa bodyguard. Iya. Jadi dia ini mendapatkan ancaman dari lawan bisnisnya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Saya pastikan besok kamu tewas. Itu kata lawan bisnisnya. Iya. Dan memang dia ini lawan bisnisnya dikenal kalau sudah mengancam gak main-main. Sehingga dia menyewa bodyguard internasional. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Yang biayanya satu hari, barakallahu fikum, iya, 5 miliar. Misal. Kan kalau security Indonesia kan paling berapa gajinya kalau Pak Satpam itu? Ya enggak sampai segitu kan? Itu kan sudah di luar batas kewajaran. Ya. Tapi untuk lidaf ilma barrah, ya, atau mafsadah, barakallahu fikum, dia lakukan itu semua. Ya. Jadi dia menyewa security bodyguard profesional kelas internasional. Jadi bukan yang ecek-ecek, barakallahu fikum. Tapi ada harga, ada rupa katanya, barakallahu fikum. Maka kata beliau yang demikian tidaklah israf. Iya. Wa in lam yakun kadzalik fal jumhur ala annahu israf. Kalau ya, karena kita kan bicaranya masalah israf ini mesti orang yang berduit, iya. Barakallahu fikum. Kalau pikiran kita mungkin ya enggak sampai ke sana, barakallahu fikum. Tapi begitulah gaya hidupnya orang berduit. Wa in lam yakun kadzalik fal jumhur ala annahu israf. Tapi kalau tidak dalam keadaan mafsadah, dia mengeluarkan hartanya dalam perkara yang mubah di luar batas kewajaran, ya, batas kewajaran, barakallahu fikum, tayyib, orang-orang yang memang selevel dia, barakallahu fikum, ataupun masyarakat yang ada, ya, maka menurut jumhur itu termasuk israf, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya. Itu keterangan dari Imam As-Sunani rahimahullahu taala dalam Subulus Salam, ya, terkait dengan mengeluarkan harta dengan banyak, barakallahu fikum. Ada rinciannya. Jadi tidak semuanya tercela, tidak juga semuanya terpuji. Wallahu taala alam bisawab. Nakasi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.